Air mata telah jatuh membasahi bumi. Takkan sanggup menghapus gelisah. Penyesalan yang kini ada jadi tak berarti, karena waktu yang bengis terus pergi. Menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, dan manusia pun bisa mengambil hikmah. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang kan mungkin bisa jadi cobaan. Oh, menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, dan manusia pun bisa mengambil hikmah. Oh, yeah. Menangislah bila harus menangis, karena kita semua manusia. Manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, dan manusia pun bisa mengambil hikmah. Air mata telah jatuh membasahi bumi.